يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita di tempat yang mulia ini untuk mempelajari ajaran Islam, ajaran Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Semoga pertemuan kita kali ini bermanfaat, barokah dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwana fillah a'azakumullah, pada pertemuan kita kali ini insyaallah akan mengkaji pembahasan tentang ilmu. Dalam Kitabul Ilmi min Shahihil Bukhari, kitab masalah ilmu dalam Shahihul Bukhari. Insyaallah taala kita akan mempelajari hadis-hadis dalam Shahihul Bukhari yang menjelaskan tentang masalah ilmu. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan kepada kita semua untuk bisa mempelajari kitab ini dengan mudah, lancar dan bisa mengambil faedahnya serta bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Taib barakallahu fikum. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah Kitabul Ilm. Al-Imam al-Bukhari rahimahullah berkata, Kitabul Ilmi, kitab tentang al-ilmu. Al-ilmu dalam pembahasan ini adalah al-ilmu asy-syar'i, ilmu agama, bukan ilmu secara umum. Jadi ilmu yang dipelajari dalam hadis-hadis ini adalah al-ilmu syar'i, ilmu syariat, ilmu agama, bukan ilmu secara umum. Yakni ilmu yang memuat tentang firman Allah Subhanahu wa taala, memuat sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memuat ucapan-ucapan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Jadi ilmu agama, ilmu syariat itu ialah ilmu yang memuat firman Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perkataan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Barakallahu fikum. Selanjutnya, babu fadlil ilmi, bab tentang keutamaan ilmu. Sekali lagi, ilmu di sini adalah ilmu syariat, ilmu tentang firman Allah Subhanahu wa taala, tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perkataan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat orang-orang yang beriman dari kalian dan orang-orang yang diberi ilmu agama dengan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Surat Al-Mujadalah ayat yang ke-11. Wa qali azza wa jal, Allah azza wa jalla berfirman, wa qul, dan katakanlah wahai nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rabbi zidni ilma, ya Allah Rabbku, tambahkanlah untukku ilmu. Surat Thaha ayat 114. Nah, barakofik. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau menyampaikan dua firman Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjelaskan tentang keutamaan ilmu syariat, ilmu agama. Yang pertama, keutamaan yang didapatkan bagi mereka-mereka yang mempelajari ilmu agama ini, raf'ud darajat, diangkat derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa orang-orang yang belajar ilmu agama atau ilmu syariat itu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Raf'ud darajat. Diangkat martabatnya, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani rahimahutaala dalam Fathul Bari ketika menjelaskan tentang masalah ini, beliau mengatakan bahwa orang yang mempelajari ilmu agama itu akan diangkat derajatnya fid dunya wa fil akhirah. Diangkat derajatnya ketika di dunia dan diangkat derajatnya ketika di akhirat nanti. Fid dunya bi uluwil manzilah wa khusnis sayyid. Ketika di dunia akan diangkat kedudukannya dan dibikin harum namanya. Orang yang berilmu agama ketika di dunia itu akan memiliki kedudukan yang tinggi di mata masyarakat dan juga memiliki nama yang harum. Wa fil akhirah, adapun kedudukan di akhirat nanti, bi uluwil manzilah fil jannah, akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di jannah, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini keutamaan yang disebutkan dalam ayat ini, raf'ud darajat, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bagi mereka yang mengamalkan ilmunya, ya. Jadi mempelajari agama dan mengamalkan ilmu agamanya dengan baik, dengan istiqamah, akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala fid dunya. Kedudukannya tinggi dan memiliki nama yang harum dan di akhirat nanti akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala fil jannah, di surga. Buktinya banyak. Ya. Kita contohkan saja imam 4. Ya. Mereka sampai sekarang dikenal. Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Nama mereka harum. Ya. Mereka juga punya kedudukan yang tinggi di dunia ini. Diakui oleh kaum muslimin di seluruh penjuru dunia sebagai orang yang baik, orang yang punya kedudukan. Nama mereka harum. Dan tentunya semoga Allah Subhanahu wa taala memberi mereka kedudukan yang tinggi fil jannah, surga. Bukan karena kekayaan mereka, ya kan? Bukan karena kedudukan mereka sebagai pejabat atau yang semisalnya. Tapi Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, mereka punya kedudukan. Kenapa? Karena ilmunya. Ya kan? Karena ilmunya. Baik, ini keutamaan yang pertama. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan ayat yang kedua. Surat Thaha ayat 114. Wa qul rabbi zidni ilma. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meminta tambahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta tambahan sesuatu yang utama, yang paling baik dari apa yang telah diberikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi nabi kita diperintahkan oleh Allah minta tambahan sesuatu kepada Allah yang dianggap paling mulia, paling baik di antara yang telah beliau dapatkan selama ini. Ternyata Rasulullah SAW berdoa, Rabbi zidni ilma. Ya Allah, berilah aku tambahan ilmu. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang memiliki ilmu agama dan mengamalkan ilmu agama itu memiliki keutamaan yang tinggi di sisi Allah, memiliki karunia yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ternyata nabi kita sallallahu alaihi wasallam minta tambahannya dengan tambahan apa ini? Ilmu. Apa yang engkau sukai di antara yang ada yang paling utama, minta. Ternyata yang diminta cuma apa ini? Tambahan ilmu. Berarti ilmu itu lebih utama daripada dunia seisinya. Dia Rasul dikasih kebebasan untuk minta tambahan yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala di antara kenikmatan-kenikmatan dan keutamaan yang sudah beliau dapatkan di dunia ini. Ternyata beliau memilih ilmu sebagai tambahan permintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menunjukkan bahwa ilmu agama ini lebih utama daripada dunia seisinya. Beliau tidak minta tambahan harta. Padahal beliau seandainya minta akan dikasih. Ya. Rabbi zidni mala, begitu. Ya Allah, tambahkan aku harta. Ternyata tidak demikian. Beliau juga tidak minta tambahan kedudukan atau pangkat. Beliau tidak berkata Rabbi zidni wajha. Tidak. Beliau juga tidak meminta tambahan yang lain. Yang beliau minta ialah ilmu. Itu menunjukkan ilmu agama ini lebih utama daripada dunia seisinya. Artinya orang itu kalau diberi oleh Allah Subhanahu wa taala pemahaman yang baik terhadap agamanya, kemudian mengamalkannya dengan penuh istiqomah, maka orang itu mendapatkan karunia yang terbaik di alam semesta ini. Lebih baik daripada mereka-mereka yang mendapatkan kekayaan yang melimpah ruah. Lebih baik daripada mereka yang memiliki kedudukan-kedudukan tinggi di kalangan manusia. Barakafikum. Jadi orang yang memiliki fitrah yang bersih, orang yang masih di atas fitrah, mereka itu akan berebut untuk mempelajari ilmu. Berebut mendapatkan ilmu, karena ilmu itu pantas diperebutkan. Karena ilmu lebih baik daripada dunia seisinya. Tapi bagi mereka yang fitrahnya sudah tidak bersih, mereka sudah tidak di atas fitrah yang baik, yang diperebutkan bukan ilmu, tapi apa ini? Ad-dunia. Seolah-olah dunia itu paling utama, harta benda paling utama, sehingga diperebutkan sampai tawuran, sampai tengkar, sampai perang untuk merebut dunia. Nah, sampai berani mengeluarkan banyak modal demi kedudukan, demi harta. Tapi bagi mereka yang memiliki fitrah yang baik, yang paham mana yang lebih utama, tidak terpengaruh dengan itu. Justru yang diperebutkan ialah ilmu agama. Nah, ini keutamaan yang disebutkan dalam ayat-ayat ini. Adapun keutamaan yang lain cukup banyak. Barakallahu fikum. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man iltamasa tariqah atau man iltamasa tariqah, barang siapa yang menempuh suatu perjalanan, yaltamisu fihi ilma, untuk menuntut ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan orang itu untuk berjalan menuju ke surga." Jadi untuk mendapatkan jannah, mendapatkan surganya Allah subhanahu wa ta'ala, maka wajib dengan apa ini? Ilmu agama. Orang itu tidak akan bisa mendapatkan surga dengan mudah kecuali dengan mempelajari ilmu agama. Mengapa? Karena ibadah itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jika tidak didasari dengan apa ini? Ilmu atau ittiba. Ya. Ibadah asal-asalan, apakah benar itu ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah atau tidak? Tidak diterima. Walaupun niatnya ikhlas. Nah, syarat diterimanya ibadah ialah al-ittiba, mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengetahui itu adalah ajaran Rasul, itu ialah ilmu. Sehingga orang yang memiliki ilmu agama yang baik, kemudian mengamalkannya, maka amalannya itu pada umumnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau amalannya diterima, berarti mudah untuk masuk ke dalam apa ini? Jannah. Adapun mereka-mereka yang tidak berilmu agama, kemudian beramal, amalannya tidak tahu apakah sesuai dengan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam ataukah tidak. Dia asal ibadah begitu saja. Maka kebanyakan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ibadah dan amalan seorang hamba ditolak, maka sulit untuk bisa masuk ke dalam apa ini? Jannah. Ini keutamaan ilmu agama. Barakafikum. Baik. Karena pembahasan kita pada pertemuan kali ini ialah tentang Kitabul Ilmi min Sahihil Bukhari, maka kita tidak terlalu berpanjang lebar menjelaskan tentang keutamaan ilmu tadi. Barakallahu. Cukuplah apa yang disebutkan tadi. Tiga keutamaan ilmu agama. Yang pertama, orang yang mempelajari ilmu agama akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, diangkat kedudukannya, dibikin harum namanya. Di akhirat diangkat derajatnya di surga. Itu mendapat surga dengan derajat yang tinggi. Surga yang tinggi. Yang kedua, keutamaan ilmu agama ialah orang yang belajar ilmu agama, orang yang memahami ilmu agama, berarti dia telah mendapatkan karunia yang terbaik di alam semesta ini. Lebih baik daripada apa ini? Dunia seisinya. Yang ketiga, orang yang mempelajari ilmu agama, mengamalkannya dengan baik, maka akan dimudahkan jalannya menuju ke jannah, menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. 6. Selanjutnya, qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Al-Imam al-Bukhari rahimahullah berkata, babu man su'ila ilma wa huwa mustaghilun fi hadithi fa atamma al-haditha thumma ajaba as-sa'il. Bab, orang yang ditanya tentang ilmu agama ketika sedang sibuk menyampaikan sesuatu, maka hendaklah dia menyelesaikan sesuatu yang harus ia sampaikan, kemudian baru menjawab pertanyaan orang yang bertanya. Jadi ketika ada yang sedang menyampaikan ilmu, kemudian ada yang bertanya, maka hendaknya dia menyelesaikan ucapannya dulu. Setelah itu baru apa ini? Menjawab pertanyaan orang. Ya. Baik. Ini adab. Jadi kalau ada orang yang mutus ucapan, ya, naam, ketika seorang menyampaikan ilmu atau yang lain, maka pertanyaan tadi yang mutus omongan ditampung, ya, oh naam. Orang ini kemudian melanjutkan ucapannya. Setelah selesai baru menjawab pertanyaannya. Nah, itu adab yang harus diperhatikan. Qala Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Muhammad ibn Sinan. Telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Sinan. Ini kita latihan untuk belajar sanad, ya, supaya kenal para ulama yang memang kokoh keilmuannya. Muhammad ibn Sinan, beliau adalah Muhammad ibn Sinan al-Bahili, Abu Bakr al-Basri. Muhammad ibn Sinan al-Bahili, Abu Bakr al-Basri. Thiqah, Thabtun. Beliau orang yang thiqah, yang kokoh, terpercaya keilmuannya dan hafalannya, termasuk tabaqah yang ke-10. Ini rata-rata gurunya Al-Imam al-Bukhari rahimahullah, ya. Nah, tabaqah yang ke-10 rata-rata gurunya Imam Bukhari rahimahullah. Qala, ya, berkata haddatsana Fulaih, telah menceritakan kepada kami Fulaih. Fulaih ibn Sulaiman Abu Yahya Al-Madani. Fulaih ibn Sulaiman Abu Yahya Al-Madani, beliau selevel dengan Imam Malik rahimahullah. Nah, soduk. Ha, takwil, pindah sanad. Wa haddatsani Ibrahim ibnu al-Mundhir, dan telah menceritakan kepadaku Ibrahim ibnu al-Mundhir. Naam. Ibrahim ibnu al-Mundhir ibni Abdullah. Ibrahim ibnu al-Mundhir ibni Abdullah. Saduq. Qala, ia berkata, haddatsana Muhammad ibnu Fulayh, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Fulayh. Tadi kan Fulayhnya, sekarang Muhammadnya. Berarti anaknya siapa ini? Anaknya Fulayh. Muhammad ibnu Fulayh ibni Sulaiman al-Aslami Al-Khuzai, Saduq. Qala, ia berkata, haddatsani abi, telah menceritakan kepadaku bapakku. Siapa bapaknya Muhammad? Fulayh, ya. Qala, ia berkata, haddatsani Hilal ibnu Ali, telah menceritakan kepadaku Hilal ibnu Ali. Hilal ibnu Ali ibni Usamah Al-Amiri Al-Madani, thiqah. An Atta ibn Yasar, dari Atta ibn Yasar. Atta ibn Yasar Al-Hilali Al-Madani, thiqah. An Abi Hurairah qala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, ia berkata, bainama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi majlisin yuhaddisul qaum, pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam di majlis ilmu menyampaikan sesuatu kepada kaum, ja'ahu a'rabiyyun, datang kepada beliau seorang Arab Badui, Arabi, Arab Dusun. Faqala, mata sa'ah, langsung motong omongan, ya. Kapan kiamat datang? Katanya, ya. Mata sa'ah, kapan kiamat datang? Famadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhaddits. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus melanjutkan apa ini? Omongan beliau. Tidak langsung menjawab pertanyaan orang yang mutus omongan tadi. Faqala ba'dul qawm, sami'a maqala, faqariha maqala. Sebagian orang berkomentar, mengapa Nabi tidak menanggapi pertanyaan itu. Kata sebagian kaum, Nabi mendengar pertanyaan si Badui itu, tapi beliau tidak suka menjawabnya, ya, tidak suka dengan pertanyaannya, sehingga tidak dijawab. Wa qala ba'dhum bal lam isma, sebagian lagi berkomentar, oh, Nabi tidak dengar itu, makanya tidak dijawab. Hatta idza qada hadithahu, sampai ketika beliau selesai berbicara, qala, beliau bertanya, aina urahus sa'il anis sa'ah, mana yang tadi aku lihat bertanya tentang hari kiamat. Qala, ha'ana ya Rasulullah. Si Badui mengatakan, saya wahai Rasulullah. Qala, beliau bersabda, fa'idha duji'atil amanah fantadir sa'ah, jika amanah telah disia-siakan, maka tunggulah terjadinya hari kiamat. Qala, kaifa idha'atuha? Si Badui bertanya, bagaimanakah tanda amanah itu disia-siakan? Qala, Rasulullah bersabda, idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantadir sa'ah, Jika suatu urusan itu diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran hari kiamat, ya, atau datangnya hari kiamat. Barakallahu fikum. Hadis ini ikhwan fillah a'azzakumullah memperkuat apa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Bukhari tadi. Jadi seorang alim atau seorang ustad atau seorang dai ketika berbicara kemudian ada yang bertanya, maka selesaikan dulu bicaranya baru kemudian menjawab pertanyaan orang yang bertanya, ya. Nah, dalam hadis ini juga menyebutkan bahwa dilarang untuk memutus pembicaraan, ya, karena itu termasuk kurang adab dalam majelis ilmu. Nah, dalam hadis ini siapa yang melakukan memutus ucapan Rasul SAW? Arabi, orang Arab dusun, primitif, ya, tidak memiliki tata krama sopan santun, sehingga langsung nyelonong, mata saat kapan kiamat gitu. Padahal Rasulullah enak-enak berceramah, ya. Nah, ini tindakan yang kurang sopan, tidak adab di majelis ilmu. Jadi kalau ada ustadznya sedang menyampaikan ilmu, ya, jangan diputus sampai selesai dulu, ya, baru kalau ada pertanyaan setelah itu, ya, nggak pakai maksud jangan. Masalah berani sih, berani, ini berani. Masalahnya ialah sopan apa tidak, itu beradab apa tidak. Ternyata itu adalah adabnya orang badui, apa primitif, orang sopan, ya. Itulah sebabnya mengapa para peserta majelis ilmu Rasul SAW yang lain mengomentari bahwa Rasulullah mendengar ucapan badui tadi, tapi sengaja gak dijawab karena beliau gak suka dengan sikap seperti itu. Ada juga yang mengatakan mungkin Rasulullah gak dengar. Nah, itu menunjukkan adab yang tidak baik kalau memutus ucapan seseorang yang sedang berkata. Kemudian yang ketiga, faedah yang lain yang bisa kita ambil dalam hari ini, adab yang baik yang ditunjukkan oleh Rasul SAW itu beliau tidak marah ketika ada yang memutus omongannya, apalagi mengetahui yang seperti itu adalah orang badui, ya. Nah, beliau memakluminya, mesti orang bodoh, ya. Para sahabat yang lain yang duduk di situ enggak seperti itu, ya. Nah, ini pasti orangnya tidak berilmu, orang bodoh, ya. Nah, jadi kalau ada yang seperti itu di majelis ilmu dan kita tahu itu adalah orang yang masih baru belajar atau datang dari dusun jauh yang enggak paham adab majelis ilmu, jangan langsung dimarahi, ya. Khawatir dia malah menjauh dari ilmu, ya. Nah, tampung, ya. Tadi yang bertanya siapa? Ya. Lain kali kalau tanya selesai daras, tanya, Pak, ya. Nah, supaya enak jawabnya begitu. Ini adab dalam masalah ilmu. Barakallahu fikum. Kemudian dalam hadis ini terdapat faedah yang lain. Larangan menyia-nyiakan amanah. Dan yang dimaksud menyia-nyiakan amanah itu ialah menyerahkan urusan kepada yang bukan ahlinya. Ini bab ilmu, maka lebih khusus lagi termasuk menyia-nyiakan amanah adalah memberi kesempatan orang yang tidak berilmu untuk menyampaikan ilmu agama ini. Mohon maaf, ini bukan menyinggung siapapun, ya. Cuma contoh yang sekarang lagi ngetren di tanah air, ya. Mohon maaf, ya. Artis. Artis kan terkenal, ya. Nah, itu tidak punya kemampuan untuk menyampaikan masalah ilmu agama. Kenapa? Karena memang dasar mereka itu bukan orang yang belajar ilmu agama dengan fokus, ya. Cuma mereka terkenal ketika datang di sebuah masjid dipersilakan untuk ceramah agama. Yang ceramah itu apa? Arti. Yang datang banyak. Itu yang dimaksud. Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadir sa'ah. Kalau menyerahkan urusan bukan pada ahlinya, tunggu saja kehancurannya atau tunggu saja hari kiamat datang. Itu maksudnya ancaman, ya. Nah, rusak agama ini. Dianggap tidak amanah. Jadi enggak pantas untuk apa ini? Tampil menyampaikan masalah agama ini. Kenapa? Wong artis. Bisa ini cuma main film. Ya. Nah. Jangan cuma cari keterkenalan saja. Mohon maaf ya. Enggak boleh. Artis ditunjuk untuk ceramah agama. Bukan bidangnya. Gitu ya. Baik. Contoh yang lain. Mohon maaf, pelawak. Ya, ada di Indonesia ini pelawak-pelawak senior. Memang dia bisanya cuma melawak, ya. Nah. Ternyata kalau datang di suatu daerah, kemudian pelawaknya lagi sholat jamaah, sama takbirnya dipersilakan untuk maju. Nah, ngasih tausiah katanya. Akhirnya sang pelawak pun tampil. Dia masih ingat 1-2 hadis, 1-2 ayat. Akhirnya diplesetkan, ya. Nah, baca ayat, baca hadis, tapi kemudian ditafsirkan dengan tafsir lawak. Ya, ini idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadir sa. Kalau urusan itu diserahkan kepada yang bukan ahlinya, rusak. Itu tanda-tanda hari kiamat dekat. Barakallahu. Mohon maaf, pelawak tidak layak untuk bicara masalah agama. Contoh yang ketiga, politikus. Ya, politikus kerjanya cuma politik, rebutan jabatan, ya, mencari suara, ya, na'am. Tidak punya latar belakang pendidikan agama yang mantap, barakallahu. Jangan bicara masalah peng agama. Bukan kapasitasnya, ya. Nah, kalau bicara masalah agama, nah, terjadilah apa yang terjadi. Ayat hadis dibawa kepada apa ini? Politik dibawa kepada apa ini? Partainya. Sudah tidak objektif lagi. Dia enggak mapan dalam masalah itu. Enggak boleh. Jadi kalau bicara masalah agama, ya diserahkan kepada orang yang ahli agama. Seperti itu. Bidangnya sendiri-sendiri. Mohon maaf juga ya, Pak Dokter. Ya, kalau bicara masalah penyakit, ahlan wa sahlan, ya, penyuluhan kesehatan, ya. Nah. Memang itu bidangnya. Tapi kalau ada Pak Dokter yang sudah tidak mapan masalah agama hanya karena dia punya titel dokter, banyak pasiennya, banyak penggemarnya, kemudian dia diminta untuk memberi pencerahan masalah agama. Akhirnya apa coba? Ayat hadis dibawa kepada apa ini? Tafsir medis. Orang lain seneng, wah ini ya. Nah, baru ini ya. Nah. Padahal enggak paham maksud ayat ini ya. Mirip-mirip dengan penyakit yang ia teliti gitu. Nah, hanya dibawa kepada tafsir penyakitnya. Padahal menafsirkan Al-Qur'an itu enggak boleh sembarangan. Ya. Nah, sedangkan kenyataan yang ada ikhwan fillah azakumullah itu semuanya justru lebih laku daripada orang yang benar-benar belajar ilmu agama sejak kecil sampai beruban. Kenapa? yang tadi-tadi itu punya popularitas yang tinggi, yang ini gak terkenal. Padahal yang ini ahlinya, yang itu bukan ahlinya. Akhirnya agama ini rusak oleh mereka. Kacau. Nah, barakofiku. Ya, jadi namanya dai-dai karbitan ya, seperti itu. Karbit langsung matang gitu ya. Nah, jadi bukan berarti berani-beranian tampil, pintar-pintaran menyampaikan atau mengolah kata-kata. Lah, tidak. Ahli agama itu belum tentu dia itu pintar mengolah kata-kata. Kadang-kadang dia itu hanya bisa menyampaikan hadis, maknanya ini, faedahnya ini gitu. Untuk moles-moles kayak para artis, kayak para juru kampanye, kayak para dokter atau yang lain itu kalah. Nah, ya. Tetapi tetap kita harus kembali kepada prinsip amanah, yaitu menyerahkan urusan kepada ahlinya. Demikian pula kalau kita ini sebagai ustadz, sebagai dai yang gak ngerti seluk-beluk masalah penyakit, jangan kemudian cari keuntungan dengan posisinya sebagai ustadz atau dai. Nah, dia buka klinik pengobatan alternatif atau medis, enggak ahlinya nangani penyakit, pasiennya salah obat, keracunan, mati. Ya, serahkan kepada ahli medis. Nah, sebagian masyarakat yang jauh dari perkotaan demikian, ya, ada ustad, jenggotnya lebat, berwibawa, itu naam. Didatangi bukan tanya agama, tapi apa ini? Untuk menyembuhkan penyakit. Ya. Nah, ternyata orangnya ini menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Nah, dia ngasih resep-resep yang tidak semestinya. Ya. Nah, orang itu percaya-percaya saja. Ya. Nah, biasanya kalau Pak Kiai, Pak Ustadz yang ngasih resep obat manjur, mujarab. Padahal secara ilmiah ini resep asal-asalan. Ini. Kamu makan garam ya, per hari sekilo. Ngomongnya sembarangan. Kenapa? Bukan ahlinya. Nah, ini ikhwan abidin al-sakumullah faedah dalam hadis ini. Idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadirsa. Baik. Kemudian faedah berikutnya dalam hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan kapan terjadinya hari kiamat itu. Karena itu termasuk ilmu gaib yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau hanya menyebutkan tanda-tandanya. Ya, tanda-tandanya. Apa tanda-tandanya? Di antara yang tadi itu, menyerahkan urusan agama ini kepada yang bukan ahlinya. Jadi semakin dekat pada hari kiamat, itu banyak orang-orang yang tidak layak untuk memegang amanah agama ini tampil sebagai apa ini? Tokoh agama. Berfatwa tanpa ilmu. Ya, yang penting sudah haji, sudah langsung jadi ulama. Ya, Bang Haji. Ya, kalau di Jawa kan Bang Haji. Sini gak, bukan Bang ya. Nah, maksudnya Bang Haji itu orang Jawa sana, Bang Haji. Ya. Nah. Barakallahu. Tanda-tandanya, ya. Nah, jadi orang-orang yang berfatwa sebetulnya adalah orang yang gak paham dengan baik agama Islam ini, tapi berhubung punya titel haji, ya dia berfatwa, ya, ngasih fatwa ke masyarakat yang menyesatkan. Nah, apalagi dia sebagai ketua organisasi, ya, Naam. Gelarnya profesor, doktor, tapi dia latar belakangnya bukan ini, agama yang baik. Nah, tapi terpaksa dia harus menjawab semua permasalahan anggota ormasnya. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Dia berfatwa tanpa apa ini? Ilmu. Nah, ini semakin dekat hari kiamat, semakin banyak yang melakukannya. Ini tanda-tandanya. Barakallahu. Selanjutnya, qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, babu man rafa'a sautahu bil ilmi. Bab orang yang mengeraskan suaranya ketika menyampaikan ilmu. Nah, maksud beliau ialah boleh. Ya, boleh. Kalau menyampaikan ilmu di masjid dengan suara yang keras. Kata-kata zaman dulu, zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para salafus salih radhiyallahu taala anhum ajmain, kalau menyampaikan ilmu itu di masjid seperti ini, ya. Nah, di masjid itu enggak boleh teriak-teriak, ya. Enggak boleh teriak-teriak. Tapi kalau dia menyampaikan ilmu dengan suara yang keras, boleh. Khusus kalau mau menyampaikan ilmu dengan suara yang keras, boleh. Tapi kalau teriak-teriak, dalam masjid teriak-teriak, ya, itu enggak boleh. Jadi kalau menyampaikan ilmu dengan suara yang lantang, suara yang keras, itu boleh. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abu An-Nu'man Arim Ibn Al-Fadl, telah menceritakan kepada kami Abu Nu'man Arim Ibn Al-Fadl. Baik, beliau namanya ialah Muhammad Ibn Al-Fadl As-Sadusi. Adapun Arim itu lakopnya, gelarnya. Dinamanya Muhammad Ibn Al-Fadl As-Sadusi. Lakobu Arim. Nah, Thiqah. Sabtun. Orangnya Thiqah. Kemudian hafalannya kuat. Terpercaya. Taghayyara fi akhi umrih. Tapi ketika di akhir hidupnya, hafalannya agak berubah, ya, karena faktor apa ini? Ketuaan, ya. Nah, sudah enggak sekuat masa-masa mudanya. Taib. Qala, ia berkata, haddatsana Abu Awanah, telah menceritakan kepada kami Abu Awanah. Abu Awanah itu kunyah. Abu, Abu, Abu, namanya apa ini? Kunyah, ya. Nama kunyah itu Abu Awanah. Nama asli beliau ialah Wadhah Al-Wasiti Al-Bazzaz. Wadhah Al-Wasiti Al-Bazzaz. Beliau lebih terkenal dengan nama kunyahnya itu Abu Awanah. Abu Awanah itu lebih terkenal kunyahnya daripada nama aslinya. Nama aslinya apa? Wadhah Al-Wasiti Al-Bazzaz. Thiqah. Tabtun. An Abi Bisrin, dari Abu Bisr. Abu Bisrin itu juga kunyah, ya. Nama beliau adalah Bayan. Namanya Bayan Ibnu Bisr. Nah, Al-Kufi. Thiqah, tabtun. An Yusuf ibni Mahak, dari Yusuf ibni Mahak. Yusuf ibnu Mahak ibnu Buzad Al-Farisi Al-Makki. Thiqah. An Abdillah ibni Amr, dari Abdullah ibnu Amr. Abdullah ibnu Amr, seorang sahabat yang mulia, barakallahu fikum, termasuk salah satu sahabat yang banyak meriwayatkan hadis langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, termasuk pakar fikihnya sahabat. Ya, termasuk pakar fikihnya sahabat. Qala, ia berkata, takhallafa annan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi safratin safarnaha. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah tertinggal dari rombongan kami dalam suatu perjalanan yang kami lakukan bersama beliau. Beliau tertinggal dari rombongan, ya. Fa'adrakana wa qad arhaqatna as-salatu wa nahnu natawadda. Beliau sempat menyusul kita ketika waktu sholat tiba dan ketika kita sedang berwudu. Faja'alna namsahu ala arjulina. Saat itu kami hanya mengusap kaki kami dalam wudu, hanya diusap, enggak dibasuh, ya. Fanada bi a'la sautihi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berteriak dengan suaranya yang lantang, wailul lil aqabi minan nar maratan aw thalatha. Celaka tumit-tumit itu nanti akan diadab di neraka dua kali atau tiga kali. Nah, di sini kepada betina azakumullah, beliau dengan suara yang keras, dengan teriakan yang keras menyampaikan ilmu bahwa tumit-tumit itu nanti akan dihukum di neraka karena hanya diusap saja. Yang benar ialah dibasuh, ya. Kalau wudu kakinya ini harus apa ini? Dibasuh. Dibasuh itu diguyur air, tidak cuma diusap saja, ya. Tapi harus apa ini? Dibasuh. Sehingga ditegur oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan suaranya yang apa ini? Yang keras. Nah, ini diambil dalil oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, kalau menyampaikan ilmu itu boleh dengan suara yang apa ini? Lantang. Apalagi kalau itu dibutuhkan. Nah, ini penting bagi para ustadz, para dai ilallah, kalau menyampaikan ilmu itu yang jelas, yang tegas, supaya orang itu enggak salah paham dengan apa yang diomongkan. Jangan terlalu pelan, enggak jelas suaranya, apalagi kalau orang banyak. Ya. Nah. Kita harus ya baik sama orang tua. Enggak punya semangat. Ya, enggak punya gairah menyampaikan ilmu, ya. Naam. Padahal ketika bicara keras, ketika menyampaikan ilmu kok gemeng begitu. Ya. Nguji kemampuan mat'unya mungkin, ya, untuk tajam. Enggak, ya. Jadi kalau menyampaikan ilmu itu seperti Rasulullah, tegas, jelas, lantang gitu. Ya, supaya apa yang diomongkan itu jelas, ya. Nah, orang juga paham dengan jelas. Apalagi dulu enggak ada pengeras apa ini, suara. Sehingga beliau benar-benar kalau suaranya itu menggelegar, ya, semuanya tahu jelas apa yang beliau sampaikan. Nah, seperti itu adab, ya. Ini khusus adab ini untuk mereka yang menyampaikan apa ini, ilmu, boleh dengan suara yang lantang. Hatta fil masjid enggak apa-apa. Walaupun di masjid asalnya kan enggak boleh teriak-teriak, tapi kalau dalam rangka menyampaikan ilmu dengan suara yang menggelegar, nah itu enggak apa-apa, ya. Nah, karena yang disampaikan ialah ilmu agama. Nah, baik, itu maksudnya. Kemudian dalam hadis ini kita bisa mengambil faedah yang lain. Disyariatkan untuk mengulang ucapan dua kali atau tiga kali agar dipahami. Nah, di sini tujuannya ialah agar dipahami. Berarti kalau sekali nyampaikan pahamatku sudah paham, cukup. Tapi kalau ada yang kayaknya kok bengong, ulung saja ya. Nah, diulangi lagi. Dua kali diulangi, kok masih ada yang bengong-bengong gitu, kayak enggak tahu apa yang dia pikirkan ini ya. Nah, diulangi lagi yang ketiga. Itu batas akhir. Dah, enggak lebih dari tiga. Karena kalau lebih dari tiga berarti enggak normal. Orangnya tingkat kecerdasannya di bawah kenormalan, ya. Nah, ada pembinaan khusus, ya. Ada penyuluhan khusus, ya. Masuk SLB, ya. Nah, kalau bahasa pondokan atau ma'had, santri luar biasa. Bahasa sini, siswa luar biasa, ya. Nah, tapi maksudnya luar biasa. Apa ini? Luar biasa. Nah, ketertinggalannya, ya. Baik. Seperti itu. Jadi kalau menyampaikan masalah ilmu, apalagi yang penting, nah, itu disyariatkan untuk diulang, ya, supaya tidak salah paham, supaya lebih mantap dipahami, ya. Tapi ingat, batas maksimalnya 3 kali pengulangan, ya. Salasan au marotai. 3 kali pengulangan. Tidak lebih dari itu. Depan ulama, kalau sudah lebih dari 3 berarti sudah apa ini? Tidak normal. Ya. Jelas enggak? Paham? Belum. Jelaskan lagi. Paham? Belum. Jelaskan lagi. Paham enggak? Belum. Naam. Antum masuk kelompok yang sana, ya. Sana. Itu. Masuk SLB tadi. Nah, barakallahu. Nah, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulangi 2 kali atau 3 kali karena khawatir ada yang tidak memahami yang beliau maksud, ya. Bahasa sindiran, ya kan. Ini para sahabat saat itu sebagian ada yang mengusap kakinya saja. Tapi beliau tidak ngomong, ayo dibasuh kakinya. Jangan diusap saja. Enggak. Beliau dengan bahasa yang lain, ya. Wailul lil aqabi minan nar. Celaka, tumit-tumit itu dari neraka. Para sahabat orangnya pintar-pintar, ya. Nah, oh, maksudnya, ya, berarti gak boleh diusap. Harus apa ini? Dibasuh. Kalau diusap, diancam dengan neraka. Kalau berwudu, yukhan abidina al-sakumuh, ini faedah selanjutnya. Harus benar-benar meniru wudu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang diusap, ya diusap, jangan dibasuh. Kalau yang dibasuh, ya dibasuh, jangan diusap. Nah, yang diusap itu apa? Rambut. Jangan kemudian digulur pakai atau gayung. Waktunya ngusap rambut, ngambil gayung. Salah. Yang dibasuh, jangan diusap. Nah, contohnya apa ini? Kaki. Jangan diusap, tapi diguyur. Pakai air. Ya, istilahnya dibasuh. Nah, jadi kalau wudu, jangan asal wudu. Ancamannya neraka dia. Kalau dia sengaja, dia tahu yang harusnya dibasuh tapi dia usap, atau yang harusnya diusap dia basuh, ancamannya apa ini? Neraka, enggak sembarangan. Baik. Barakallahu. Insyaallah, ya. Jadi ini ikhwan abidin a'azakumullah, ini pertemuan pertama kita, ya. Alhamdulillah dapat bab yang ketiga, ya. Nah, pokoknya kita meluncur terus gitu aja, ya. Nah, kalau sudah sampai khatam, ya alhamdulillah. Kalau enggak sampai khatam, nanti teruskan sama ustadz setempat. Insyaallah, ya. Nah, saya amanahkan ke ustadz yang ada di sini, ya, untuk meneruskannya, ya. Nah, ini kalau dalam dorah kita ini enggak bisa selesai, ya. Karena pembahasan kitab ilmi dalam Sahih Bukhari sangat penting sekali supaya kita tahu bagaimana keadaan para pendahulu kita dalam masalah ilmu itu bagaimana, ya. Nah, semangat mereka, adab mereka, dan lain-lain. Baik, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaikum.